Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa ikhwani fid din, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah mudahkan bagi kita ini di masa-masa pandemi yang barakallahu fikum banyak manusia mereka mengalami kebimbangan, namun Allah berikan kepada kita tuma'ninatul qulb, hati yang tenang, yang mana di antara sebab untuk kita meraihnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah maka akan menjadi tenang yang namanya hati-hati. Dan majalis zikr diantaranya adalah dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin kokoh di atas sunnah ini. Dikarenakan diantara sebab seorang istiqomah adalah membangun amalannya di atas ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini masih dalam pembahasan mengenai al-asya'un najasah, yakni perkara-perkara yang dihukumi najis. Setelah pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan sebuah dhabit, patokan dalam mensucikan najis, di mana mensucikan najis secara asal adalah dengan syarat hilang ainun najasah, hilang yang namanya wujud atau zat najis tersebut, dan boleh dibilang atau boleh menjadi dinyatakan suci kalau sudah hilang ain tersebut walaupun dengan satu kali guyuran air, kecuali dalam mensucikan najasatul kalb, yakni najisnya anjing. Di mana para ulama rahimahumullah, para fuqaha, mereka membagi tentang najasat bitibari tathhiriha, ditinjau dari cara mensucikannya, terbagi menjadi tiga. yaitu najasatun mughalladhah dan najasatun mukhaffafah, kemudian najasatun mutawassithah. Najasatun mughalladhah wa hiya najasatul qalb wa ma yatawallada minhu. Najasatul mughalladhah adalah najisnya air liur anjing dan apa yang lahir darinya, syu'arnya, rambutnya, kulit anjing ketika sudah dijilatin, ataupun apa-apa yang terkena jilatan anjing. Maka di sini dihukumi najasatun hukmiyah, dan cara mensucikannya dalam mensucikan najasatun mughalladhah, yakni dengan sab'a ghusalat ihdaha biturab, dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah. Adapun yang kedua, najasatun mukhaffafah wa hiya najasatur radhi', yaitu najisnya bayi gulam lam ya'kulit ta'am, yakni bayi laki-laki yang masih mengandalkan ASI, belum menjadikan kenyangnya dengan makanan. Maka di sini dikategorikan najasatun mukhaffafah, air kencingnya itu najis, namun cara mensucikannya ringan, cukup dengan rosh, yakni dengan memercikan air atasnya. Maka ini sudah menjadi suci. Adapun al-jariyah, bayi perempuan, maka dia masuk kategori yang ketiga, najasatun mutawassithah. Wahia baqiyatun najasat, yaitu sisa jenis-jenis najis yang lainnya, yang mana kita akan membahas di malam hari ini tentang perkara-perkara yang dihukumi najis. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam poin selanjutnya beliau al-imamu Sa'di rahimahullah menyatakan, wal asya'un najasah, wahid baulul adami, isnen wa azaratuhu, salasah waddam, illa annahu yu'fa aniddami al-yasir, wa misluhu addamul masfuh min al-hayawanil ma'kul duna alladhi yabqa fil lahm wal 'uruq fa innahu tahir. Sab arba'ah wa minan najasat baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu khamsah wasiba'u kulluha najasah sittah wa kadzalika al maitat illa maitatal adami wa man la nafsa lahu sa'ilah wasamak wal jarad li annaha tahirah. Beliau al-imam Sa'di rahimahullah menyatakan di dalam matan ini, wal asya'un najasah, dan perkara-perkara yang dinyatakan najis. Beliau menyebutkan ada 6. Yang pertama, baulul adami, air kencing bani Adam. Ini dihukumi najis. Yang kedua, azaratuhu, yakni kotorannya, tinja yang keluar darinya. Yang ketiga, waddam, darah. Illa annahu yu'fa aniddamil yasir, hanya saja dimaafkan dari darah yang sedikit. Dan semisal darah yang najis adalah damul masfuh, darah yang memancar dari hewan yang halal dimakan dagingnya, yakni tatkala menyembelih keluar pancaran darah dari al-wudajain, yakni urat nadi yang disembelih. Nah, maka dunal ladzi yabqa fil lahm wal 'uruq, bukan darah yang tersisa atau terdiam menetap di sana di daging ataupun di aruk, yakni urat-urat yang setelah hewan tersebut disembelih kadangkala masih ada darahnya. Maka fa'innahu tahir, itu adalah suci. Kemudian yang keempat kata beliau, dan termasuk najis adalah air kencing dan kotoran setiap hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Yang kelima disebutkan oleh beliau dalam matan ini, wasiba dan binatang buas seluruhnya adalah najis. Dan yang keenam yang beliau sebutkan adalah wakadzalikal maitat, demikian pula bangkai. Dikecualikan bangkai yakni mayitnya Bani Adam atau binatang yang tidak mengalir darah darinya. Demikian pula ikan dan belalang, maka itu semua adalah suci. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Telah lewat kaidah bahwasanya asal segala sesuatu adalah suci dan boleh. Sehingga di sini tidaklah keluar dari asal itu kecuali harus dengan tegak padanya dalil. Seorang mengatakan ini adalah suci, ini adalah halal dalam perkara-perkara duniawiyah, maka kita tidak menuntut padanya dalil. Kenapa? Karena yabqa 'alal asl, asalnya memang suci. Namun tatkala dia mengatakan ini adalah najis, ini adalah haram, maka dituntut darinya penyebutan dalil. Dan para ulama telah berselisih tentang hal-hal ataupun perkara-perkara yang di sana tegak atasnya dalil yang dinyatakan najis. Sehingga dalam bab yang seperti ini, seyogianya kita untuk mempelajari yang keluar dari asal, karena itu terbatas. Dan para ulama khilaf tentang apa saja yang tegak padanya dalil. Maka di sini Fadilatul Syekh Al-Imam Sa'di rahimahullah menetapkan ada 6 perkara. Dan nanti akan beliau sebutkan dalilnya satu persatu. Beliau menyebutkan yang pertama adalah baulul adami, air kencing Bani Adam. Ini mencakup air kencing orang dewasa laki-laki maupun wanita, ataupun bayi laki-laki maupun wanita. Maka semuanya adalah najis. Beliau menyebutkan dalam ta'li atau dalam poin yang ke-30, beliau menyatakan wa baulul gulami shaghir alladzi lam ya'kul at'am, atau di sini nanti cara mensucikan najisnya. Mana dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya baulul adami ini adalah najis? Yang pertama adalah barakallahu fikum hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jarabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara bidalwin minal ma fa'ughriqa alaihi aw kama qal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang Arabi, seorang Arab pedalaman. Maka tiba-tiba dia kencing di salah satu sudut daripada masjid. Maka manusia menghardik dan memarahinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka akan menjadikan orang tersebut lari terbirit-birit dengan kencingnya. Tatkala Al-Arabi tadi telah selesai menunaikan hajahnya, maka Rasulullah memerintahkan untuk diguyur dengan seember daripada air. Kemudian beliau mengajarkan dengan hikmah kepada Arabi tadi ilmu tentang adab-adab di masjid. Di antaranya, inna hadal masjid la yubna lihada innama lidzikrillah wa qiraatil qur'ani wassalah au kama qol. Sesungguhnya masjid ini tidaklah dibangun untuk buang air, tidak lain hanyalah untuk berzikir kepada Allah, untuk salat dan juga membaca Al-Qur'an. Maka dengan hikmah, yakni pengajaran ilmu, penanaman kepada orang yang belum tahu, tidak tergesa-gesa menghukumi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan buah yang baik, menancap dalam hati Arabi tadi, menjadikan dia terkesan dan berdoa, Allahummarhamni wa Muhammada walam tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat itu kepada seorang pun selain kami berdua. Barakallahu fikum. Ini saking terkesannya Arabi tadi dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di sini bahwasanya Arabi tadi ini kencing di sudut masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk membersihkannya. Maka menunjukkan bahwasannya yang namanya kencing tadi adalah najis. Demikian pula, illa annahu, nam, hanya saja, barakallahu fikum, yukhaffa fi bauli rabi', fi bauli gulami rabi', hanya saja diringankan pada najisnya air kencing bayi laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'am, yang masih mengandalkan ASI, belum merasa cukup kenyang dengan makanan terlepas dari ASI. Maka yang seperti ini adalah cukup diperciki air atasnya, namun maknanya najis, bukan tidak najis. Dengan dasar dalil hadis Ummi Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu walam yaghsilhu. Rawahul Bukhari. Bahwasanya Ummu Qais binti Mihsan, beliau datang membawa bayinya laki-laki yang masih kecil, yang belum kenyang dengan makanan, masih mengandalkan ASI, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'ajlasahu fi hijrihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memangkunya di pangkuannya. Falam fabala ala thawbihi, ternyata ngompol, nah, kencing di atas pakaian Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan air, maka beliau percikkan pada pakaian beliau dan tidak mencucinya. Maka di sini menjadikan disimpulkan oleh para ulama bahwasanya baulus sabi alladzi lam ya'kulit ta'am fayaktafi bi rashihi. Air kencing bayi laki-laki yang belum lepas dari ASI, nah, dan belum, yakni belum kenyang dengan makanan, maka dia itu cukup dengan dirosh, yakni dengan dipercikan air atasnya. Namun tetap menunjukkan itu adalah najis. Wa amma baulul gulami alladhi ya'kulut ta'am kadzalika baulul jariyah fa innahu yughsal ka baulil kabir. Adapun air kencing bayi perempuan sejak lahirnya, ataupun juga bayi laki-laki yang sudah terlepas, sudah betul-betul dia itu kenyang dengan makanan, bisa kenyang dengan makanan menjadi pokoknya, maka dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa. Ini barakallahu fikum. Berapa kali mensucinya? Yakni tentunya masuk jenis mutawassithah, yakni dengan patokan hilang ainun najasah. Kalau dirasa sekali guyur sudah hilang, maka itu sudah suci. Kalau ternyata perlu dibilas, maka itu sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama yang menunjukkan bahwasannya air kencing Bani Adam adalah najis. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan ini adalah muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama, air kencing Bani Adam adalah najis. Kemudian yang kedua, ataratuhu, yakni kotorannya. Kotoran Bani Adam ini adalah najis. Berdasarkan di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Idza wati'a ahadukum bina'laihil adza falyumissahu bit-turab fa innahu yutahhiru." Apabila barakallahu fikum salah seorang di antara kalian terompahnya menginjak kotoran al-adza, yakni di sini diibaratkan dengan bahasa halus al-adza, yakni kotoran manusia, maka falyumis sahubit turab, maka gosokkanlah terompah tadi ke tanah, karena tanah merupakan salah satu alat bersuci, maka sesungguhnya tanah tersebut mensucikan najis tadi. Al-adza di sini adalah orang-orang badui atau di zaman dahulu mereka tidak mengenal adanya bayyarah seperti kita sekarang, yakni adanya sepiteng-sepiteng. Mereka bahkan di sebagian pedalaman di negeri Arab sana, di Yaman secara khusus kita dapatkan, itu masih ada mereka itu tadi kadang terbawa angin dan seterusnya, sehingga kadang jatuh ke jalan manusia. Nah, barangkali terinjak, maka seperti ini cukup di tidak harus dicuci, cukup dengan tanah digosokkan. Kalau dengan suci tentunya ablak, kalau dengan dicuci dengan air tentunya ablak. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ghaid, kotoran manusia ini adalah najis. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang beliau sebutkan di dalam perkara najasah adalah ad-dam, yaitu darah. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah darah itu najis? Maka disebutkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang apakah darah itu najis, maka ikhtalafal ulama, telah berselisih para ulama. Sebagian menyatakan bahwasannya darah itu adalah najis. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka membawakan dalil. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-154 atau 145. Naam. 145. Allah Ta'ala berfirman, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha." Tidaklah aku dapatkan dari perkara apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang memakan untuk memakannya, kecuali kalau itu adalah bangkai atau darah masfuh, darah yang memancar. Maka dari hadis ini mereka menyatakan, dari dalil ini mereka menyatakan ini adalah najis. Dan demikian pula dalil ini pula dijadikan dalil oleh mereka orang yang menyatakan sucinya darah, dikecualikan yang ada, kecuali darah yang masfuh, darah yang memancar. Al-muhim, dalam perkara ini terjadi khilaf. Bahwasannya barakallahu fikum, mereka mengatakan di antara dalil yang digunakan oleh mereka yang menyatakan darah adalah najis, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, di mana beliau menyatakan tentang darah haid atau darah mustahadhah, "Wa idza adbaratil haidah faghsili anki damma wa salli." Kalau sudah berlalu masa haidmu, maka cucilah darimu darah tersebut dan salatlah. Maka di sini tatkala ada perintah mencuci darah, menunjukkan itu adalah najis. Barakallahu fikum. Ini pendapat pertama yang menyatakan darah itu najis. Adapun yang lainnya menyatakan darah itu suci. Dikhususkan darah haid pada wanita dan darah masfuh yang mengalir pada hewan yang disembelih. Itu yang najis. Qala ba'dul ulama inna damal kharija minal adami laisa binajas illa damal haid. Kata beliau, berkata sebagian ulama, sesungguhnya darah yang keluar dari Bani Adam tidaklah najis kecuali darah haid. Kenapa demikian? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi khasli damil ghaid bi damil haid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci darah haid. Amma ma adahu falaysa binajis. Adapun yang selain darah haid maka bukan najis. Dalil mereka, mereka membawakan dalil diantaranya adalah barakallahu fikum lima adillah, lima sisi. Yang pertama annal asla taharah. Yang pertama hukum asal. Asal segala sesuatu adalah suci. Ini alasan yang menyatakan darah itu adalah suci. Alasan kedua, annahu law quti'at yadul ummi yadul adami fahadhil yad tahirah. Seandainya diamputasi, dipotong tanah, dipotong salah satu tangan Bani Adam, maka tangan ini dihukumi suci. Fa idza kana al-adwu idzan fasala minal jasadi tahiran fadam min babil aula. Kalau seandainya anggota badan yang telah terpisah dari tubuh ini, tangan yang dipotong, potongan ini dihukumi suci, maka darahnya tentunya lebih pantas untuk dihukumi suci karena masih menyatu dengan Bani Adam. Dan Bani Adam ini adalah suci baik barakallahu fikum hidup ataupun matinya. Nah, barakallahu fikum. Ammal haid, adapun haid, fahuwa najasun binafsil hadis, maka ini najis secara nas hadis. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula alasan yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi ghasli damil syuhada. Yang menyatakan darah bukanlah najis dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci darahnya, yakni mereka para syuhada yang gugur di medan pertempuran, mati syahid. Law kanat najasatan la ghasalaha wa azalaha li annaha adza. Kalau seandainya itu adalah najis, tentu akan diperintahkan untuk mencucinya dan membuangnya karena itu adalah kotoran. Ini, namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang mati syahid, gugur di medan pertempuran, dibiarkan darahnya, tidak dimandikan, bahkan dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya beserta darah yang masih tersisa ataupun yang sedang mengering tadi, masuk ke dalam kuburan karena itu akan menjadi saksi nanti di akhirat baginya. Ini menunjukkan darah tidak najis. Alasan yang keempat, anal muslimin kanu yusalluna fi jarahi fi jarahatihim wala siyamar rajulani ladani ba'athahumar rasulu sallallahu alaihi wasallam liyakuna aynan alal adu. Sesungguhnya kaum muslimin dahulu para sahabat, mereka sholat dalam keadaan luka-luka mereka masih mengucur. Ketika perang, terkena panah, terkena pedang dan seterusnya, mereka sholat dalam keadaan luka-lukanya masih ada. Terlebih-lebih dua orang yang diutus oleh Rasul sebagai mata-mata. Faja'ala ahadahuma yusalli wa thani yandur fata'inal akhar wa huwa yusalli. Maka mulailah salah satu dari keduanya melakukan sholat, sholat malam, dan yang keduanya memantau. Mata ternyata tu'ina, terkena panah, ya, dalam keadaan dia sedang sholat. Walakinahu baqiya fi sholatihi hatta atammaha. Sahabat tadi tetap sholat sehingga sempurna sholatnya. Kalau najis tentunya batal sholatnya. Nah, ini yang ketiga, yang keempat. Yang terakhir, dalil yang menyatakan bahwasannya darah itu tidak najis, darah adami, kecuali darah haid. La dalila ala najasati damil adami illa damul haid. Illa damul haid. Tidak ada dalil yang menunjukkan atas najisnya darah Bani Adam illa damul haid, kecuali darah haid. Wal farqu baina damil haid wa dami tabi'i min wujuhin muta'addidah. Nah, dan ada perbedaan antara darah haid dan darah yang biasa, darah yang wajar dari Bani Adam. Ini perbedaannya dari sisi yang banyak. La fi dzatihi, bukan pada zatnya, warnanya merah, bukan ini. Itu memang ada perbedaan. Nah, barakallahu fikum. Namun juga pada hukumnya ini berbeda. Al-muhim di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan ar-rajih anna damal adami tahirun wa laysa binajas illa idza kana dam haidin faqat. Sesungguhnya darah Bani Adam itu adalah suci, bukanlah najis, kecuali kalau bentuknya darah haid. Alasannya kenapa? Li'an wa dzalika li'adami dalil ala najasatihi. Yang demikian itu dikarenakan tidak adanya dalil tentang najisnya. Demikian pula yaitu darah yang masfuh minal hayawanil ma'kuli lahmu, yaitu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kapan dikatakan damul masfuh? Tatkala disembelih. Seorang menyembelih dengan cara dzabh, maka di sana memutuskan tiga perkara. Yang pertama yakni al-mari, nam, kerongkongan makanan, kemudian kerongkongan nafas, kemudian al-budajain, dua urat nadinya atau dua urat lehernya. Maka itu yang dipotong, keluar daripadanya memancar darah, itulah damul masfuh. Yang kadang mengental, kemudian sebagian orang memakannya, na'udzubillah, yang ini haram. Nah, yang ini haram apapun katanya, kecuali damul aruq ataupun laham. Maka itu adalah suci dan halal. Sehingga dari sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan di sini waddamu illa annahu yufa 'anid damil yasir, ini menurut pendapat yang menajiskannya. Barakallahu fikum. Adapun yang rajih dari pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah dam, darah Bani Adam itu tidaklah najis. Tidaklah najis dengan dalil-dalil yang pokok. Pertama, mabniun alal asal, karena tidak ada dalil yang menyatakan tentang najisnya kecuali pada darah haid. Wallahu a'lam bisawab. Ini ya, mudah kita ambil di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih tersisa ta'liq dari tiga perkara yang dinajiskan dalam pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.